إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن هو رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم لقب زوجها وبينهما واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومسلمين رحمني ورحمكم الله Insyaallah di sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca dan menjelaskan hadis yang ke-11, yaitu hadis yang menyebutkan tentang larangan minum dalam keadaan berdiri. Dan kita sudah jelaskan dalam hal ini bahwasannya larangan minum dalam keadaan berdiri bukanlah larangan haram. Namun sebagian para ulama menyebutkan larangan tersebut adalah larangan makruh, disebabkan karena telah datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam praktiknya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam telah dilihat, diketahui oleh para sahabat minum dalam keadaan berdiri. Minum dalam keadaan berdiri. Oleh sebabnya lah para ulama pun menfatwakan seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala bahwasannya minum dalam keadaan berdiri hukumnya adalah diperbolehkan. Namun tentunya yang afdal adalah seseorang minum dalam keadaan duduk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk pula sebagai tambahan di dalam penjelasan terkait dengan adab ketika minum, meskipun dalam beberapa perkara sudah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, di antara pula yang menjadi adab ketika minum adalah adanya larangan. Seseorang minum langsung dari mulut, teko atau ceret. Jadi dia minum langsung. Langsung minum dari mulut dari ceret, teko ataupun tempat yang untuk ini wadah untuk minum. Ini telah datang larangannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menganjurkan untuk ketika minum dengan menggunakan bejana, yakni gelas, ataupun tempat-tempat yang memang digunakan untuk minum. Untuk minum. Atau juga boleh dia minum dari bejana tersebut dituangkan ke kedua telapak tangannya, lalu kemudian dia meminumnya. Yang jelas, terdapat larangan seseorang minum langsung dari mulut ceret atau teko atau dengan bahasa-bahasanya yang lain. Nah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan judul sekaligus penjelasan dari beliau terkait dengan larangan meminum dari langsung dari mulut teko atau ceret, ya. Kita bahasakan dengan, kita gunakan bahasa ceret, ya. Beliau mengatakan bab karahatu syurbi min famil qirba wa nahwiha wa bayanu annahu karahatu tanzih la tahrim. Bab dibenci atau tidak disukai minum langsung dari mulut ceret atau yang semisalnya. Dan penjelasan bahwasannya yang dimaksud dengan karohah makruh tersebut adalah makruh tanzih, yakni adab yang baik. Dan karohah tersebut bukanlah yang dimaksud adalah dibenci karena haram. Nah, ini maksudnya terdapat memang hadis dari Nabi, beliau melarang umatnya minum langsung dari mulut ceret. Akan tetapi larangan tersebut bukanlah larangan tahrim. Bukanlah larangan yang menandakan atau menunjukkan haram. Tapi larangan tersebut adalah larangan tanzih. Yani untuk kebaikan, ya, untuk adab. Sehingga meskipun ya kalau langsung dari mulut ceret, ya hal tersebut tidak mengapa. Disebabkan karena Rasulullah hanya melarang, bukan larangan haram. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dan hadis ini juga dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyushraba min fi siqa'i awil qibbah." Abu Hurairah beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum langsung dari mulut qirbah. Qirbah itu adalah nama wadah yang digunakan untuk menyimpan air minum. Ya, kalau bahasa kita mungkin semisal ceret, ya. Teko atau mungkin termos dan yang lainnya. Yang jelas dia adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan air minum. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menukilkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Nah, kalau secara zahir namanya larangan itu kan menunjukkan haram. Tapi larangan yang dimaksud di sini bukanlah larangan haram, namun larangan makruh. Disebabkan apa? Disebabkan karena di sana terdapat riwayat yang juga ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah minum langsung dari mulut kirbah. Beliau langsung minum dari mulut ceret. Seperti yang disebutkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sabit Kabsyah binti Sabit, saudara perempuannya Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhuma. Ummu Sabit berkata, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman." Ummu Sabit beliau berkata, di suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku. Fashariba, maka Rasulullah pun minum min fiil qirbah, minum langsung dari mulut qirbah, mulut ceret, mu'allaqatin, yang ceretnya ini sedang digantung. Qa'iman, beliau minum dalam keadaan berdiri. Jadi ada di situ kirbah, tempat air minum, ya, atau mungkin ceret ya, kita bahasakan ceret, yang digantung di rumah Ummu Sabit Kabsyah bintu Sabit. Rasulullah masuk, Rasulullah minum langsung dari mulut ceret tersebut, beliau minumnya pun dalam keadaan berdiri. Nah, di sini pun juga menunjukkan kepada kita Rasulullah melakukan langsung minum dengan langsung dari mulut ceret. Beliau pun minum dalam keadaan berdiri. Nah, oleh sebab itulah seperti yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya minum dalam keadaan berdiri hukumnya adalah diperbolehkan. Meskipun yang bagus, yang afdal seseorang minum itu dalam keadaan duduk. Demikian pula minum dari langsung dari mulut ceret, meskipun ada larangannya, namun larangannya itu bukan larangan yang haram. Namun larangan itu hanya untuk beradab. Untuk beradab, apalagi kalau ceret tersebut merupakan ceret yang sifatnya milik umum. Seperti ceret yang untuk orang sedang gotong royong. Itu kan tidak bagus, tidak etis ketika seseorang langsung minum dari mulut ceret tersebut. Apalagi kalau dia minumnya itu sambil menempelkan mulut ceret tersebut ke mulut dia. Padahal dari situ nanti akan banyak juga kaum muslimin akan minum dari air minum di dalam ceret tersebut. Sehingga ini tidak baik ketika dipandang. Tidak baik ketika dilihat, disaksikan oleh orang. Makanya alangkah bagusnya kalau seseorang minum itu dengan gelas atau genang cangkir atau yang lainnya. Tidak langsung dengan mulut, dari mulut ceret tersebut. Meskipun kalau seandainya memungkinkan, seperti mungkin di rumah sendiri, ceretnya itu ya milik-milik kita. Seseorang kalau minum langsung dari mulut ceret, hal tersebut juga diperbolehkan. Disebabkan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai tambahan dari beberapa adab yang baik yang mesti dilakukan ketika seseorang minum. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca hadis yang ke-12. Dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ala wa anhu qala qala Rasulullah dan ta'aduk liyabda bil yamin wa naza'a fal yabda bishimal fal takunil yumna awaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunja'u. Kita baca dua hadis ya, karena dua hadis ini sangat erat kaitannya, sangat dekat hubungannya dengan hadis yang pertama atau hadis yang sebelumnya. Wa anhu qala, dan darinya ya, wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahid wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Muttafaqun alaihima. Baik, kita terjemahkan, kita langsung baca dua hadis karena dua hadis ini sangat erat kaitannya sehingga kita baca langsung kedua-duanya. Baik, kita artikan untuk hadis yang pertama yang kita baca, wa anhu qala, dan darinya di sini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, apabila kalian memakai sandal falyabda, maka mulailah, bil yamin, dengan kaki sebelah kanan. Wa idza naza'a, dan apabila melepas sandal, falyabda bishimal, maka dahulukanlah kaki kiri. Fal takunil yumna, maka jadikanlah kaki kanan, awwaluhuma tun'alu, yang pertama kali dikenakan sandal, wa akhiruhuma tunza'u, dan yang paling terakhir pada saat melepas sandal. Wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahid. Janganlah salah seorang dari kalian berjalan kaki dengan menggunakan satu sandal. Wal yun'ilhuma jami'an, hendaklah dia mengenakan sandal pada kedua kakinya, aw liyakhla'huma jami'an, atau dia melepas kedua sandalnya. Muttafaqun alaihima. Hadis kedua ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi kedua-duanya dari hadis yang kita baca ini, kedua-duanya adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, untuk hadis pertama atau juga hadis yang kedua ya, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan kepada kita tentang salah satu di antara adab-adab yang mesti diperhatikan bagi seseorang yang hendak memakai sandal atau juga sepatu atau juga kaos kaki. Di antara adabnya adalah hadis yang pertama. Rasulullah menyebutkan, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Kalau hendak memakai sandal, dahulukan kaki kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Kalau hendak melepas sandal, dahulukan kaki kiri. Jadikan kaki kanan itu yang pertama kali dipakaikan sandal, dan jadikan kaki kanan yang paling terakhir pada saat melepas sandal. Nah, untuk hadis ini, masyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah, ini merupakan salah satu contoh dari kaidah umum yang disebutkan oleh para ulama ketika menggunakan di antara organ tubuh kita yang kanan atau yang kiri. Terkhusus yaitu pada tangan atau pada kaki. Apa kaidah tersebut? Kaidah umum yang dijelaskan oleh para ulama adalah bahagian kanan itu dianjurkan untuk didahulukan atau digunakan pada perkara-perkara yang baik. Adapun bahagian kiri ini digunakan pada perkara-perkara yang tidak baik, yang kotor. Atau pula dengan kaidah yang juga dijelaskan para ulama, dianjurkan mendahulukan bahagian kanan pada saat seseorang berpindah dari sesuatu yang jelek ke sesuatu yang baik. Nah, berpindah dari sesuatu yang jelek ke sesuatu yang baik, dianjurkan untuk mendahulukan bahagian kanan. Adapun sebaliknya, berpindah dari sesuatu yang baik menuju sesuatu yang jelek, maka dianjurkan untuk mendahulukan di bahagian kiri. Didahulukan bahagian kiri. Seperti contoh adalah apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasannya, disebutkan oleh Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senang mendahulukan bahagian kanan fi tana'ulihi pada saat beliau memakai sandal, wa tarajjulihi dan ketika beliau bersisir, wa tuhuri dan pada saat beliau bersuci, wa fi sya'ni kulli dan pada perkara-perkara yang lainnya yang sifatnya baik, yang sifatnya bersih, beliau menyukai untuk mendahulukan bahagian kanan. Tarajul, bersisir. Karena sebagian dalam suatu riwayat, rambut Nabi Muhammad SAW itu dibelah menjadi dua bagian. Apakah itu mungkin di tengah, atau mungkin dibelah jelas dibagi dua. Nah, ketika Rasulullah bersisir, maka Rasulullah bersisir itu bagian kanan dulu. Bagian kanan dirapikan, baru setelah itu bagian kiri. Nah, pada saat bersuci, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan bahagian kanan. Nah, pada saat berwudu, ketika membasuh tangan, beliau mendahulukan dulu bahagian tangan kanan. Nah, mendahulukan bahagian kanan, ini ada dua opsi, ada dua pilihan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau dia mau membasuh lebih dari satu kali, boleh dia basuhan pertama kanan, kemudian kiri, basuhan kedua kanan lagi, kemudian kiri lagi. Boleh seperti itu. Atau boleh basuh kanan pertama sekali, yang kedua lagi kanan, baru setelah itu kiri pertama dan kedua. Yang jelas, pada saat bersuci, Rasulullah senang mendahulukan yang bagian kanan. Membasuh kaki juga demikian. Rasulullah senang mendahulukan ketika bersuci berwudu, ketika membasuh kaki beliau mendahulukan bagian kanannya. Mendahulukan bagian kanan. Pada saat mandi junub juga demikian. Setelah beliau berwudu, lalu kemudian hendak membasuh, menyiram seluruh tubuhnya, maka Rasulullah mendahulukan tubuh yang bagian kanan. Tubuh yang bagian kanan dulu disiram sampai merata, baru kemudian sebelah kiri lagi. Dan dipraktekkan pula ketika memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah, dianjurkan ketika memandikan jenazah, membasuh bagian tubuh sebelah kanan, baru setelah itu sebelah kiri. Nah, al-muhim, yang penting dalam perkara-perkara yang baik, maka Rasulullah menyukai bagian kanan. Nah, atau dengan istilah dari apa? Berpindah dari sesuatu yang jelek ke sesuatu yang baik, mendahulukan bagian kanan. Adapun berpindah dari sesuatu yang baik ke sesuatu yang jelek, sesuatu yang derajatnya lebih tinggi, berpindah ke sesuatu yang derajatnya lebih rendah, maka mendahulukan kaki kiri. Seperti contoh, masuk masjid. Nah, masuk masjid. Tentunya tempat luar masjid dengan di dalam masjid kedudukannya berbeda, iya kan? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairul makani masajiduha. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid-masjid. Wa syarrul makani aswaquha. Dan tempat yang paling jelek itu adalah pasar-pasar. Nah, sehingga apa? Tempat yang paling baik itu adalah ruangan di dalam masjid. Nah, kita dari luar mau masuk ke dalam masjid, berarti apa? Berpindah dari sesuatu yang derajatnya, tingkatannya itu rendah, ke yang lebih utama, lebih baik. Berpindah dari sesuatu yang jelek ke sesuatu yang lebih baik, maka mendahulukan apa? Sesuai bagian kanan, yakni kaki kanan. Makanya ketika masuk masjid, di antara adabnya adalah mendahulukan kaki kanan. Ketika keluar masjid, berarti kita akan berpindah dari sesuatu yang baik ke sesuatu yang jelek. Iya kan? Dari dalam masjid keluar, dari sesuatu yang baik ke sesuatu yang jelek. Atau dengan bahasa, dari sesuatu yang tingkatannya lebih tinggi, berpindah ke tempatannya, ke tempat yang tingkatannya lebih rendah. Berarti mendahulukan kaki kiri. Makanya ketika keluar masjid, dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri. Nah, contoh lain, kita banyak-banyak aja berikan contoh sebagai pembelajaran dan untuk mengingat kita semua. Masuk WC. Masuk WC. Di luar WC dengan di dalam WC, tentunya tempat yang lebih bagus itu di luar WC, iya kan? Lebih bagus daripada di dalam WC. Di luar WC kita boleh membaca Al-Quran, di dalam WC tidak boleh. Iya kan? Tidak boleh. Di luar WC itu lebih baik daripada di dalam WC. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam ke kamar mandi ya, bahasa kita kamar mandi. Kalau kita masuk ke kamar mandi, berarti kita akan berpindah dari sesuatu yang baik ke sesuatu yang jelek. Nah, tadi disebutkan kaidahnya, kalau berpindah dari sesuatu yang baik ke sesuatu yang jelek, maka dahulukan kaki kiri. Makanya di antara adab masuk kamar mandi adalah mendahulukan apa? Kaki kiri. Nah, ketika keluar dari WC keluar, maka kita akan berpindah dari sesuatu yang jelek ke sesuatu yang lebih baik. Nah, kalau berpindah dari sesuatu yang jelek ke sesuatu yang lebih baik, maka kita mendahulukan yang bagian kanan. Makanya dianjurkan ketika keluar dari kamar mandi untuk mendahulukan kaki kanan. Keluar rumah juga demikian, dalam rumah dengan luar rumah lebih bagus dalam rumah. Ketika keluar, ya dahulukan kaki kiri. Kalau masuk, berarti dahulukan kaki kanan. Memakai pakaian. Nah, jelas orang yang berpakaian dengan orang yang tidak berpakaian, bagusan yang berpakaian. Berarti kalau kita berpakaian kan mau berpindah dari sesuatu yang jelek ke sesuatu yang baik, dahulukan bagian kanan. Sehingga kita masukkan lengan, dahulukan lengan kanan, baru kemudian lengan kiri. Kalau melepas, dahulukan lengan kiri, kemudian lengan kanan. Memakai sarawil, memakai sirwal atau celana juga demikian. Jadi ini kaidah umum. Dengan satu kaidah ini kita bisa mengetahui sekian banyak perkara-perkara dari adab. ya kan? Dalam perkara-perkara yang baik dianjurkan untuk menggunakan bagian kanan. Kalau dalam perkara-perkara yang jelek maka dianjurkan untuk menggunakan bagian kiri. Kalau mau berpindah, mendahulukan dari yang jelek berpindah ke yang baik, dahulukan bagian kanan. Kalau dari yang baik berpindah ke yang jelek, dahulukan bagian kiri, baru kemudian bagian kanan. Termasuk contohnya adalah yang kita baca hadisnya, memakai sandal. Nah, memakai sandal tentunya lebih baik mana? Lebih baik memakai sandal, lebih bersih memakai sandal daripada tidak memakai sandal. Nah, meskipun dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau terkadang ketika berjalan kaki keluar rumah terkadang beralas kaki dan terkadang tidak beralas kaki. Namun secara kebersihan tentunya pasti kita akan tahu memakai sandal itu lebih bersih, lebih aman dibandingkan tidak memakai sandal. Berarti apa? Kalau dari tidak memakai sandal ke memakai sandal, kita akan berpindah dari sesuatu yang tingkatannya lebih bawah ke sesuatu yang lebih baik. Maka dahulukan kaki kanan ketika memakai sandal. Ketika melepas, dahulukan kaki kiri. Nah, dan dalam perkara-perkara yang lainnya, Syarul Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam kaidah-kaidah yang kita sebutkan tadi, dianjurkan. Nah, mushaf kita lihat mushaf mulia ambil dengan tangan kanan, mengambil makan, mengambil makanan sih, maka kita gunakan dengan tangan. Berbeda halnya kalau ada perkara-perkara yang kotor. Nah, ada apaan ya? Kotoran ayam seandainya. Nah, di halaman. Ya mungkin kita mau membersihkan dengan tisu. Hah? Kenapa akan yang kita dengan kiri? Bersihkan kotoran ya. Tidak menggunakan batu ketika maka diperintahkan tangan. Alhamdulillah. Apa hukumnya memakai sendal dengan mendahulukan tangan kaki kanan dan ketika melepas mendahulukan kaki kiri? Memang secara lafaz itu memang perintah dari Nabi. Karena memang bunyinya jelas. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Apabila salah seorang kalian memakai sandal falyabda, maka dahulukanlah perintah bil yamin. Dahulukan dengan kaki kanan. Nah, namun para ulama dalam hal ini mereka menyebutkan bahwasannya perintah di sini bukanlah perintah lil wujub. Bukan perintah untuk wajib. Akan tetapi ini perintah sifatnya anjuran. Nah, sifatnya anjuran. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yamshi ahadukum fi na'lin wahid. Janganlah salah seorang dari kalian berjalan pada satu sendal. Ya, ini janganlah dia berjalan dengan menggunakan satu sandal. Wal yun'ilhuma jami'an. Hendaklah dia memakai sendal keduanya. Aw liyakhla'huma jami'an, melepas kedua sandalnya. Nah, ini juga berlaku pada apa? Sepatu, kaus kaki. Nah, larangan seseorang berjalan dengan menggunakan satu sandal. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyebutkan secara lafaz larangan. Secara lafaz larangan. Namun, apakah larangan tersebut adalah larangan yang bersifat mengharamkan, ataukah larangan yang sifatnya hanya makruh? Nah, ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kenapa? Karena mereka juga berselisih. Illah, sebab kenapa Nabi kita Muhammad SAW melarang untuk berjalan dengan menggunakan satu sandal. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan bahwasannya ketika seseorang memakai satu sandal, maka mengkhawatirkan apabila dibiasakan seperti itu, maka kaki yang tidak memakai sandal ini akan terkena benda-benda tajam. Sebagian mereka menyebutkan ilahnya karena keadilan. Tidak adil kalau seandainya hanya berjalan kaki dengan menggunakan satu sandal. Yang sebelah memakai sandal dan sebelahnya tidak memakai sandal. Nah, sebagian mereka menyebutkan bahwasannya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berjalan kaki dengan menggunakan satu sandal, disebabkan karena berjalan dengan menggunakan satu sandal itu merupakan kebiasaannya syaitan. Nah, jadi syaitan itu juga pakai sandal ya. Tapi biasanya mereka pakai sandal sebelah. Nah, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh al-Imam At-Tahawi, disahihkan oleh al-Imam Al-Albani dalam silah al-hadithul sahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yamshi bin nalil wahidah. Punya syaitan itu berjalan dengan satu sandal. Nah, sedangkan kita apa? Diperintahkan untuk menyelisihi syaitan. Apa yang menjadi kebiasaannya syaitan, maka kita diperintahkan untuk menyelisihinya. Nah, kalau dengan melihat illah karena syaitan itu berjalan dengan sandal satu, maka ini sangat mendekati larangannya itu larangan tahrim, mengharamkan. Nah, karena kalau sudah kaitannya dengan menyerupai syaitan, maka perintah atau larangannya itu adalah larangan yang sifatnya haram. Namun, meskipun demikian, para ulama mereka berselisih. Ada yang mengatakan larangannya itu makruh, dan ada yang mengatakan larangannya itu haram. Namun, mimba bil ikhtiyat, untuk berhati-hati, menjaga diri, karena adanya riwayat yang menyebutkan syaitan itu berjalan dengan satu sandal, maka langkah bagusnya. Dan aman kalau kemudian kita tidak berjalan dengan menggunakan satu sandal. Kalau memang sandal kita sebelahnya tidak ada, ya sudah dicangking dulu satu sebelah sandal sebelahnya. Kita cari dulu mana sandalnya yang sebelah. Kalau tidak ada, ya sudah. Tidak usah kemudian kita memakai satu sandal tersebut. Sepatu juga demikian. Kaus kaki juga demikian. Nah, dilarang hal yang demikian disebabkan karena larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan dengan menggunakan satu sendal itu pada saat seseorang berjalan. La yamshi. Janganlah berjalan dengan menggunakan satu sandal. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana kalau seandainya kita tidak berjalan? Mungkin duduk. Nah, duduk, sendalnya yang satunya dilepas, biasanya kita duduk santai, sendalnya yang sebelah dilepas, yang sebelahnya masih pakai. Nah, apa hukumnya yang demikian? Al-Imam Ibnu Hazm al-Dhahiri rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwasannya kalau dalam kondisi duduk maka diperbolehkan dengan satu sandal. Nah, kenapa? Karena yang zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah larangan berjalan. La yamshi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengatakan la tan ta'il. Rasulullah tidak mengatakan janganlah kalian bersendal dengan satu sendal. Kalau sifatnya umum demikian, kalau lafadznya umum, maka dalam keadaan duduk pun tidak boleh. Namun Rasulullah menyebutkan dengan lafadz khusus, yaitu apa? Janganlah berjalan. Sehingga hukumnya di sini menurut Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, beliau menyebutkan hukumnya pun secara khusus, yaitu larangannya pada saat seorang berjalan. Nah, namun ketika seorang duduk santai, maka hal tersebut wallahu taala alamu bisawab, maka diperbolehkan. Wallahu taala a'lamu bisawab. Sebagai tambahan, ketika seseorang memakai sandal atau memakai sepatu, ada di antara adab yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-julusu 'inda lubsin na'l. Ketika memakai sandal atau memakai sepatu, maka dianjurkan dalam keadaan duduk. Ketika mau pakai sandal, duduk dulu baru pakai sandal atau pakai sepatu. Sehingga bah tidak memakai sandal itu dalam keadaan berdiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyan ta'ila ar-rajulu wa huwa qa'im." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang yang memakai sandal dalam keadaan berdiri. Nah, memakai sandal dalam keadaan berdiri. Nah, biasaan kita apa, ikhwan? Kalau pakai sandal apa? Duduk atau berdiri ini? Hah? Ada yang pakai sandal duduk dulu baru pakai sandal baru jalan. Biasanya apa? Langsung pakai sendal. Ya terus terang saya juga demikian. Tidak usah menutup-nutupi. Nah, tapi ada penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bahwasannya larangan yang disebutkan atau anjuran ya. Anjuran memakai sepatu atau sendal dalam keadaan duduk. Ini pada kasus-kasus sendal-sendal atau sepatu yang memang membutuhkan untuk duduk. Nah, iya kan? Seperti sepatu apa namanya? Sepatu tentara lah contohnya untuk pendekatan pemahaman. Itu kan kalau seseorang memakainya dalam keadaan berdiri kan repot, iya kan? Pasti bagusnya dalam keadaan duduk. Kalau dia memaksakan dalam keadaan berdiri, wah ini kan bisa akan menjadi sebab yang akan mencelakakan dia, bisa dia jatuh, tergelincir, pesleo. Nah, sehingga akan memudorotkan dia. Sendal juga demikian mungkin. Mungkin ada sendal, kalau dalam istilah Arab, sendal itu apa ya? Sepatu itu dikatakan khuf, sepatu itu kalau sepatunya itu di atas mata kaki ya. Kalau dalam bahasa Arab. Kalau alas kaki itu yang tidak sampai menutupi mata kaki, ini tidak dikatakan sepatu dalam bahasa Arab. Masih masuk dalam kategori na'al, sendal. Nah, seperti sepatu kantoran, ya kan? Sepatu kantoran. Itu masih kategori na'al, sendal. Nah, kalau sepatu yang seperti itu kita memakai dalam keadaan berdiri, kan sulit. Ya kan? Sulit yang demikian. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan amman ni'alul ma'rufa al-ana fala ba'sa an yanta'ila al-insan wa huwa qa'im wa la yadkhul dhalika fi an-nar. Adapun sendal-sendal yang ma'ruf sekarang ini yang mudah pada saat memakainya meskipun dalam keadaan berdiri, maka diperbolehkan menggunakannya atau memakainya dalam keadaan berdiri. Nah, dan tidak termasuk di antara larangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li'anna ni'alana al-mawjuda yashulu qal'uha wa libsuha. Kenapa? Karena sendal-sendal yang ada pada kita sekarang ini itu mudah untuk dipakai dan mudah pula pada saat melepas. Sehingga tidak perlu duduk. Makanya demikian tidak mengapa. Sendal kita sendal jepit. Tidak perlu kita duduk. Kalau memakai sambil lari pun bisa. Iya kan? Mudah. Gampang ketika memakai dan gampang ketika melepas. Sehingga dalam hal ini tidak masuk dalam larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tambahan adab, meskipun di sana ada lain karena waktu kita sudah mepet, maka kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini menjadi tambahan faedah untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.